apa yang mesti ia lakukan ketika dia masuk Islam? Apakah nazarnya itu batal atau dianjurkan untuk menunaikan nazar tersebut sekalipun bernazarnya saat tidak muslim? Ya. Dari apa yang dinukilkan oleh Imam Muslim dari hadis-hadis di bawah bab ini adalah anjuran kepada orang yang bernazar ketika kafir kemudian dia masuk Islam untuk menunaikan nazarnya jika nazarnya itu nazar yang baik. Ya, jadi dianjurkan untuk menunaikan. Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, anjuran ini adalah wajib atau sunnah. Jumhur ulama mengatakan bahwa anjuran itu sebatas sunnah, bukan wajib. Ya, ini pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama tentang anjuran Nabi kepada seseorang yang bernazar ketika non-muslim tetapi saat mu'allaf atau setelah masuk Islam dia dianjurkan oleh Nabi untuk menunaikan nazarnya tersebut. Inilah yang dimaksud oleh bab ini, dan mari kita pelajari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis nomor 4223. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad bin Abi Bakrin al-Muqaddami wa Muhammad bin al-Musanna wa Zuhair bin Harbin. Ini tiga orang, ketiga-tiganya guru Imam Muslim. Wal lafdhu li Zuhair, sementara lafaz yang ia bawakan di kitabnya ini lafaz yang ia terima dari gurunya yang terakhir, Zuhair bin Harb. Qalu, mereka bertiga berkata, haddatsana Yahya wa huwa bin Sa'idin al-Qattan. Mereka bertiga ini, Muhammad ibn Abi Bakar, Muhammad ibn Musanna dan Zuhair bin Harbin, mengambil hadis ini dari guru mereka yaitu Yahya ibnu Sa'idin al-Qattan. Ya. An Ubaidillah qala akhbarani Nafi'un an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini adalah hadis Ibnu Umar yaitu Abdullah. Ibnu Umar adalah Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal, ya, ani ibn Umar anna Umar. Jadi Ibnu Umar ini menceritakan tentang ayahnya. Anna Umar radhiyallahu anhu qal, ya Rasulullah, kata Umar kepada Nabi, inni nadhartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan fil masjidil haram. Kata Umar, ya Rasulullah, saya dahulu di masa jahiliyah, ya, maksudnya dia belum Islam, bernazar untuk melakukan i'tikaf, ya, di Masjid Haram selama satu malam. Ya, selama satu malam saya akan beri'tikaf di Masjid Haram satu malam. Ya, ini nazarnya Umar di saat dia kafir di masa jahiliyah, dan ia ceritakan itu kepada Nabi SAW. Yang pertama yang dijelaskan para ulama di sini, i'tikaf, di antara hukum i'tikaf adalah minimal dari waktu i'tikaf itu adalah satu malam atau satu hari. I'tikaf di masjid atau di rumah Allah minimal masanya berdasarkan hadis ini adalah satu malam atau satu hari. Ya, siang, di siang harinya sampai malam, nanti sampai masuknya malam berhenti i'tikafnya, atau di malam hari sampai masuk siang, ya, sampai terbit matahari besoknya. Ini juga termasuk waktu minimal dari waktu i'tikaf. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama dari hadis Umar ini, bahwa bolehnya melakukan iktikaf tanpa diiringi oleh ibadah puasa. Orang boleh berniat iktikaf tanpa dalam keadaan berpuasa. Ini boleh ya, berniat untuk apalagi orang yang berangkat umrah atau haji ya, berangkat umrah atau haji dan dia ingin mendapatkan pahala yang banyak, umrah sudah, baca Quran sudah, salat sunat sudah ya, bersedekah diperbanyak, kemudian dia ingin melakukan i'tikaf ya, satu malam di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi ya, kedua-dua masjid ini di malam hari terbuka terus ya, apalagi di Masjid Haram, berencana untuk mulai maghrib sampai besok subuh berada di Masjidil Haram untuk melakukan aktivitas ibadah, untuk tawaf misalnya, untuk sholat malam, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, bertasbih, tahmid, tahlil sampai subuh. Ini berdasarkan hadis ini dibenarkan ya, walaupun tanpa diiringi oleh ibadah puasa, meskipun niatnya hanya satu malam saja ya, satu malam saja. Kalau seandainya tidak dibenarkan i'tikaf selama itu atau selama satu malam itu, dari awal Nabi tidak akan menjawab kalau satu malam itu bukan i'tikaf ya. Kalau memang tidak dibenarkan, tetapi justru Nabi mengatakan kepada Umar, dan itu di masa jahiliyah. Kata Nabi kepada Umar, qal fa'awfi binadrika, fa'awfi, maka tunaikanlah nazarmu itu. Kapan penunaiannya? Setelah Islam, ketika Muslim ya. Kapan penunaiannya? Ketika dia sebagai seorang Muslim. Ini dalam ibadah seperti ini, dalam bentuk nazar, bernazarnya di waktu non-Muslim atau saat dia kafir, kemudian penunaiannya di saat dia Muslim, ini senada dengan dalam ilmu hadis ya. Dalam ilmu hadis para ulama membahas satu permasalahan, seseorang meriwayatkan atau mendapatkan hadis ketika kafir ya, belum masuk Islam. Di zaman Nabi, para sahabat itu mendengar dari Nabi sebuah ucapan, melihat dari Nabi sebuah tindakan, dan melekat di ingatannya. Nah, ketika dia masuk Islam, riwayat yang dia dapatkan di waktu kafir itu dia sampaikan ya, dia sampaikan. Ini banyak contohnya di riwayat-riwayat para sahabat, yaitu dia dapatkan hadis ketika kafir, setelah Islam baru dia sampaikan. Ini diterima, diterima dalam pembahasan dalam sebuah ilmu hadis. Orang yang meriwayatkan di saat kafir, kemudian ketika Islam dia sampaikan, dia sebarkan riwayat tersebut, maka riwayatnya diterima. Kalau seandainya dia meriwayatkan ketika kafir, maka tidak terima, karena syarat penerimaan riwayat yang pertama atau yang kedua adalah adalatul ruwan, perawinya adil ya, perawinya adil maksudnya agamanya yang, dan ya, perusak keadilan yang pertama kali dan yang paling besar adalah kekufuran ya. Makanya tidak diterima riwayat orang kafir, karena syarat utamanya adalah setelah bersambungnya sanad. Karena pernah kita sampaikan ada 5 syarat secara garis besar menetapkan hadis ini sahih atau tidak, valid atau tidak. Yang pertama, bersambungnya sanad. Ini luar biasa. Bersambungnya sanad ini antara yang pertama dengan yang kedua mesti mendengar, mesti mendapatkan berguru ya. Harus diketahui dia memang muridnya dengan pertimbangan waktu meninggal dunia. Jadi bagaimana mereka menetapkannya? Melihat meninggal dunianya itu wajar, jarak meninggal dunianya yang orang yang kedua dengan yang pertama. Bukan berarti setelah orang yang kedua meninggal dunia, yang pertama baru mulai mendapatkan hadis. Tidak mungkin ini. Bagaimana dia mendapatkannya? Maka ini sanadnya terputus. Walau hidup dalam satu zaman atau berdekatan zaman, tapi yang guru, sang guru ini meninggal sebelum lahir sang murid. Ini para ulama sudah meneliti. Jadi dalam ilmu hadis itu ada namanya jurusan atau bahagian namanya al-wafayat, al-wafiyan, yaitu ilmu tentang kapan meninggalnya seorang ulama hadis. Ya, jadi orang dahulu tahu. Ya, orang dahulu mengetahui dan mempelajari kapan-kapan meninggal. Sementara kita, Ya, orang tua kita yang beberapa bulan yang lalu meninggal, kita sudah lupa kapan tanggalnya. Ya. Mereka ribuan perawi hadis mereka telusuri, dan bahkan waktu-waktu meninggal dunianya mereka harus tahu, karena nanti akan mencari tahu tentang apakah sanadnya bersambung atau tidak. Ya. Setelah diketahui bahwasanya ada kemungkinan meriwayatkan karena hidup hampir sezaman dan mungkin bertemu karena ditinjau dari tahun kematiannya, tetapi mereka juga periksa apa benar dia berguru atau tidak. Ada orang yang dia dari ujung dunia sementara gurunya dari ujung dunia, ya. Itu mereka teliti apa benar si fulan ini, yang murid ini, pengembaraannya sampai ke negeri itu, atau sang guru pengembaraannya sampai ke negeri ini. Itu mereka telusuri dalam riwayat hidup sang perawi. Ya. Apa yang menjawabkan kita sampai ke sini? Ceritanya. Nah, masya Allah. Ya, yang kafir tadi. Penerima riwayat, ya, hubungan dengan kita ini sekarang, Umar bernazar ketika kafir, dan dia dipinta oleh Nabi menunaikan nazar itu di saat Muslim. Kita sampaikan yang senada dengan ini tentang periwayatan. Dalam ilmu periwayatan hadis di zaman sahabat itu ada orang-orang yang ketika kafir mendengar ucapan-ucapan Nabi, melihat perbuatan-perbuatan Nabi, lalu ketika dia Muslim dia meriwayatkan riwayat tersebut. Hadis tentang sunnahnya membaca surat At-Tur. Ya, tentang sunnahnya membaca surat At-Tur. Surat At-Tur ini juz yang ke-25 atau 26. Ya. Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Ar-Rahman, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid. Nah, At-Tur ini, Wat-Tur, di awalnya dengan sumpah dengan gunung tersebut, disunnahkan untuk membacanya di surat Maghrib. Padahal dia kurang lebih satu lembar lebih panjang suratnya. Ini menunjukkan bahwasanya pendeknya membaca dalam surat Maghrib itu relatif. Bukan mesti membaca surat-surat pendek saja, tapi relatif. Nabi SAW membacanya. Dan mendengar beliau membaca surat At-Tur itu adalah orang kafir. Salah seorang yang tertawan dari orang kafir, kemudian diikat di tiang masjid. Diikat di tiang masjid, kemudian tentu dia melihat aktivitas kaum muslimin dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang ia sampaikan nanti setelah menjadi seorang muslim adalah dia menceritakan tentang sebab kenapa dia masuk Islam. Ini di antara yang perlu ditampung apalagi di Masjid Rawatul Jannah ini, yang setiap waktu atau beberapa saat tiba-tiba saja ada orang yang mengikrarkan keislaman. Perlu dicari tahu sebagai inspirasi bagi kita tentang kenapa dia masuk Islam. Sahabat ini bercerita dan sampai sekarang dia menceritakan tentang bagaimana dia menerima hidayah. Ya. Yang pertama, karena dia diikat di masjid, para sahabat kan masuk masjid setiap hari 5 kali paling kurang itu. Tetapi yang berbeda dari penampilan Nabi, yaitu setiap Nabi masuk untuk mengimami kaum muslimin dalam sholat, yang pertama kali yang dilakukan Nabi adalah menjumpai beliau ini. Menjumpai tawan ini dan mengatakan, bagaimana kabarmu, baik? Ya. Sehat? Setiap waktu, setiap hari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sudah memberikan pengaruh yang besar kepada ke dalam jiwa beliau ini. Yang kedua yang menyebabkan dia masuk Islam adalah ketika mendengar bacaan surat At-Tur tadi. Dalam surat At-Tur yang dibaca oleh Nabi ada firman Allah Subhanahu wa taala, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Bagaimana Al-Qur'an mengajak manusia untuk memakai logika yang benar, akal yang sehat. Ketika mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah itu, ya, ada yang meyakini bahwa alam ini tercipta begitu saja, ada tanpa ada yang mencipta. Kemudian diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat ini, akal sehat itu berpikir, apakah mereka dicipta? Ya. Apakah mereka ini untuk menghancurkan alasan-alasan kenapa berhala itu disembah? Kenapa selain Allah itu disembah? Ya. Apa alasannya? Sementara yang mencipta alam semesta ini tidak disembah atau disekutukan dengan yang tidak mencipta. Ini yang hakikat kesyirikan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka-mereka itu yang mengingkari adanya Allah, mengingkari Allah sebagai pencipta, dicipta tanpa ada yang mencipta? Ya, tiba-tiba muncul langit, tiba-tiba muncul bumi. Langit yang didesain dengan desain yang sangat sempurna, dan dia adalah bangunan yang besar, atap. Ya. Kemudian bumi yang dihampar luaskan dengan pemandangan yang berbeda-beda antara padang gurun Sahara, padang pasir yang luas dengan hutan belantara, kemudian adanya hamparan padang rumput yang luar biasa, kemudian padang pasir, kemudian lautan yang tidak bertepi, kemudian sungai yang sangat panjang, yang sangat luas. Ya. Apakah tercipta dan terbentuk begitu saja dengan keteraturan yang sangat luar biasa? Ya. Tanpa ada yang mencipta. Begitu juga manusia. Ada muncul tiba-tiba tanpa ada yang mencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini kemungkinan yang kedua. Atau manusia yang ada ini dia yang mencipta dirinya sendiri. Dia sebelumnya tidak ada, kemudian dia cipta dirinya jadi ada. Ini lebih mustahil dari yang pertama. Dia tidak ada, kemudian dicipta dirinya, kemudian jadi ada. Yang ada saja tidak bisa mencipta, apalagi yang tidak ada. Ya. Lalu Allah mengatakan, Am khalaqus samawati wal arda, atau mereka yang mencipta langit dan bumi. Tidak ada seorang manusia pun saking beraninya mengaku mencipta langit dan bumi. Dari semenjak awal manusia sampai akhir zaman, tidak ada yang mampu mengaku-ngaku mencipta langit dan bumi. Ya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala tampilkan alasan-alasan kesyirikan yang lemah, ya. Selemah rumah sarangnya laba-laba. Ah, ketika membaca ayat ini dan sahabat ini ketika diikat di masjid, dia merasa dan dia mengatakan, seakan-akan jiwaku terbang ke angkasa. Saking merasa ada sesuatu yang berbeda. Di mana ayat-ayat tadi seakan-akan berbicara langsung kepada otaknya. Ya. Ketika sekarang dia berhadapan dengan berhalanya, kemudian dia meletakkan hidup dan matinya kepada benda mati. Ya. Menyandarkan segala nasibnya kepada benda mati. Menginginkan apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya kepada sesuatu yang tidak bernyawa. Makanya dia mengatakan, seakan-akan jiwaku terbang merasakan yang keadaan yang luar biasa. Bulu romanya berdiri, dadanya lapang. Dia mengatakan, saat itulah masuknya iman ke dalam hatiku. Makanya saat Nabi datang kembali untuk menjumpainya, Nabi mengatakan, lepaskan ikatan si fulan. Dalam hadis Sahih Bukhari, lepaskan ikatan si fulan kepada para sahabatnya. Seketika ikatan belenggu itu lepas, yang pertama kali dilakukan oleh beliau ini adalah keluar dari masjid dan menuju kebun seseorang yang tidak jauh dari masjid. Mencari di sana sumur. Kemudian dia mandi. Kemudian dia bersegera masuk ke masjid lagi. Di saat itu dia mengikrarkan, Ashhadu an la ilaha illallah. Hadis cerita dalam Sahih Bukhari ini hadisnya. Cerita ini, hadis ini didapatkan ketika kafir. Dan dia sampaikan saat sudah menjadi seorang sahabat. Dan sampai menjadi sebuah hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukhari. Diambilnya hadis ketika kafir, tetapi ketika meriwayatkan saat muslim. Kalau ternyata dia meriwayatkan ketika kafir, maka tidak diterima. Nah, sama halnya sekarang, dia bernazar ketika kafir. Saat Islam, dia dianjurkan oleh Nabi untuk menunaikan nazarnya. Karena Islam membawa ibadah nazar, membawa syariat nazar. Maka Nabi mengatakan kepada Umar, Aufi binadrika, tunaikanlah atau penuhilah nazarmu kepada Umar. Ini jawaban dari bunyi bab. nazar orang kafir dan apa yang harus dia lakukan setelah masuk Islam? Apa yang dia harus lakukan? Itu yang tadi jawabannya dari anjuran Nabi SAW. Karena di situ adalah fi'il amar, kata kerja yang maknanya memerintah, ini yang membuat para ulama berbeda pendapat, apakah kata kerja yang maknanya perintah itu menuju kewajiban atau di bawahnya, yaitu mustahab, sunnah. Ya. Dikumpulkan para ulama dari dalil sehingga ada yang mengatakan adalah wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan tadi kita telah menyampaikan bahwasanya pendapat yang kuat dalam hal ini adalah sunnah. Hadis yang kedua, 4224, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Abu Sa'idin al-Ashaj. Sebelum kita lanjutkan, istilah jahiliyah, Umar ketika itu mengatakan, inni nazartu fil jahiliyah. Asal muasal kata jahiliyah dalam hadis ini, dalam Al-Quran, afahukmal jahiliyati yabghun. Asal makna jahiliyah ini diambil dari kata-kata jahil atau al-jahal, kebodohan. Yang pertama kali yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah masa sebelum Islam datang. Ya. Masa sebelum Islam datang ketika belum ada hidayah. Belum ada hidayah. Masa kejahiliaan yang luar biasa. Memang ada sisa-sisa syariat sebelum Islam. Syariat dari Nabi Isa alaihissalam, kemudian syariat dari Nabi Musa alaihi wassalam, tetapi itu sudah bercampur baur. Ya, enggak tahu mana yang syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dahulu dan mana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Sudah dinominasi oleh campur tangan manusia. Untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil itu sulit sampai sekarang. Apalagi kitab sebelum Al-Quran itu Allah tidak memberikan jaminan penjagaan. Allah menyandarkan kepada para nabi Bani Israel untuk menjaganya. Kalaulah yang menjaganya itu manusia, maka seukuran kemampuan manusia pula. Ada kalanya dia tidur, ya, ada kalanya dia lalai, ada kalanya dia lemah, ada kalanya dia tidak mengetahui makar orang-orang yang hendak merusak kitab tersebut. Dan ini sudah terjadi, ya, dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka diistilahkan masa itu masa jahiliyah, terutama karena tidak kenalnya manusia kepada tentang siapa yang mereka sembah. Ya, tidak mengenali. Bahkan tanda tidak kenalnya mereka kepada apa yang mereka sembah di masa sebelum Islam tiba itu, di Mekah awalnya tidak ada satu berhala pun. Ya, tidak ada satu berhala pun. Di Ka'bah itu apalagi? Itu adalah syiar tauhid, dibangun oleh dua orang ahli tauhid di muka bumi ini. Seorang ayah dengan anaknya yang ahli tauhid, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan dia syiar, simbol ketauhidan. Beratusan tahun ya, setelah Nabi Ibrahim tidak ada terjadi kesyirikan. Walaupun di sana ada kemungkaran, bahkan terjadi perzinahan di dalam Ka'bah. Ya. Sebelum Nabi diutus ada orang jurhum yang berzina dalam Ka'bah kemudian dihukum. Namun penyembahan kepada selain Allah tidak ada di sana. Kapan bermula? Nah, bermula ini yang menunjukkan bahwasanya jahiliyah itu dari yang paling kental adalah tidak mengenal siapa yang diibadati. Amr bin Luhai Al-Khuzai, ya, orang Jazirah Arab, orang Mekah, ya, orang Hijaz, dia tokoh terkenal, hartawan, tokoh terhormat, terpandang. Jadi orang selalu manut kepadanya, mengikut. Suatu ketika dia berangkat melakukan perjalanan ke Syam, ya, dan dia mendengar bahwasanya Syam ini dahulunya adalah negeri para nabi. Diutus oleh Allah banyak nabi di sana. Mulai dari Nabi Ibrahim saja, dia lahirnya di Irak, kemudian nanti dia ujung-ujungnya kembali ke Syam. Nabi Musa, kemudian setelahnya cucunya atau cicitnya. Dan terus sampai Nabi Isa alaihissalam, akhir dari Nabi Bani Israel yang turun di Syam. Ya, ketika dia sampai di sana dan dia tidak ada modal ilmu tauhid, ya, walaupun di Mekah belum ada yang mengenal syirik, tidak ada yang mengenal berhala. Ketika dia sampai di sana, dilihatnya banyak berhala-berhala yang disembah. Ya, penyimpangan dari agama Ahlul Kitab yang menyembah berhala. Dan dia mengambil kesimpulan, ya, karena dia tokoh mengatakan ini ternyata inilah agama para nabi itu. Ya. Maka karena ini bahwasanya nabi itu dimuliakan, dihormati, lalu dia membawa satu berhala ke negerinya. Ini awalnya sampai berhala ke Jazirah Arab. Makanya Nabi SAW memberikan jaminan neraka untuk beliau ini. Dan bahkan bersabda, saya melihat raitu Amra ibn Luhai al-Khuzai yajurru qasabahu finnar. Saya melihat Amr ibn Luhai al-Khuzai menyeret ususnya di neraka, terburai, membawa berjalan dengan usus di terburai-burai, siksaan di neraka, dan diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia membawa berhala satu, kemudian disampaikannya kepada orang-orang di sana, ya, kepada orang-orang di Jazirah Arab. Sesungguhnya saya baru kembali dari negeri para nabi, dan saya melihat bahwasanya bentuk peribadatannya seperti ini, dan ini yang mereka ibadati, dan ini adalah agama para nabi. Subhanallah, dia juga pandai berbicara, ketokohan dan ketenarannya ini yang membuat orang banyak mengikutinya. Maka mulai bermunculan berhala-berhala yang baru, sampai-sampai di sekitar Ka'bah itu terdapat 360 berhala yang dari awalnya kosong. Lihat, sampai sebegitu buta mereka terhadap sesembahan atau terhadap Allah yang wajib mereka sembah. Ini penyebab istilah jahiliyah yang pertama, bodoh dari mengenal siapa yang seharusnya diibadati. Kemudian jahiliyah dari situasi ekonomi, akhlak, ya, bagaimana sosial kemasyarakatan dalam masalah mendapatkan keturunan. Ya, di masa jahiliyah itu tidak ada aborsi, kecuali kalau yang lahir itu adalah anak perempuan walaupun dari anak yang sah. Ya, kalau anak perempuan yang lahir walaupun dari pasangan yang sah, ya, tetap saja diaborsi atau dibunuh. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak-anak yang di, anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya nanti di akhirat. Ya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala haunin am yadusuhu fit turab. Diceritakan oleh Allah, di antara bentuk kejahiliaan adalah tidak suka dengan anak wanita, sehingga dibunuh hidup-hidup. Ya, diceritakan oleh sejarah bagaimana kalau tidak ketika lahir, di antara yang mereka lakukan ketika, karena kan nasi itu tidak ada waktu itu USG, dari USG. Makanya ketika istrinya lahir sudah disiapkan di ujung kaki istrinya lubang. Ya. Kalau lahir nanti perempuan masuk lubang, laki-laki diterima. Ada di antara mereka yang membiarkan hidup, tetapi dalam kehinaan, menjauh dari orang banyak, seperti yang diceritakan oleh ayat tadi. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Enggak mau bergabung dengan orang karena orang tahu ini anak punya anak perempuan, lahir anaknya perempuan. Nanti setelah umurnya 6 tahun, 5 tahun, ya, dia katakan kepada istrinya, pakaikan pakaian yang indah kepada anak perempuanmu, ya, hiasi dia, solek dia, Ya, di pokoknya disuruh untuk menghiasi, memberikan penampilan yang indah, memakaikan pakaian yang bagus, dan saya akan melakukan perjalanan dengan dia. Padahal sang istri tahu kemana anak yang perempuan ini dibawa. Nanti ketika sudah sampai di puncak gunung atau di pinggir-pinggir lembah, sang ayah mengatakan, "Nak, coba lihat ke bawah. Bagus nak pemandangannya." Nah, kemudian didorongnya. Ya. Ini diantara yang ceritakan dari kejahilian di masa itu, dan kita katakan salah satu dari bentuk jahiliyah ini, kemudian salah satu dari bentuk jahiliyah adalah untuk mendapatkan anak. Ya. Bagaimana pokoknya dari manapun asalnya anak, yang penting kalau sudah dapat anak laki-laki, maka siapapun ayahnya tetap akan menjadi seorang anak yang sah. Makanya bentuk mendapatkan anak beragam, ada dengan pernikahan yang sah, ada dengan berbagai macam bentuk perzinahan. Ya, orang yang berzina ketika itu, wanita yang berzina, kalau ngandung itu tidak pernah aborsi. Ya. Nanti kalau anaknya lahir, ya, karena kadang-kadang ada orang yang sudah dikenal, sudah ada listnya siapa yang pernah bergaulinya. Nanti setelah anaknya lahir, semua nanti dipanggil kembali, ya, dipanggil lagi. Laki-laki yang sudah ada namanya dipanggil datang ke sini, maka semuanya patuh. Ya. Ketika mereka sudah patuh, nah tinggal sang perempuan ini mengatakan, "Ini anakmu." Walaupun bukan anak dia. "Ini anakmu, mungkin anak orang yang pertama, tetapi sperma orang yang pertama, tetapi dia sang perempuan ini mengatakan, "Ini anakmu," untuk orang yang ke-10 misalnya. Maka orang yang ke-10 ini menjadi ayah dari anak yang haram dalam istilah kita yang lahir ini. Ini salah satu bentuk kejahilian. Lebih jahiliah lagi di zaman kita sekarang ini, dalam masalah ini, ketika salah terjadi perzinahan, anak itu pun dibunuh. Ya. Sudah berkumpul dua bentuk kejahilian di masa dahulu, di zaman sekarang. Sudahlah berzina, kemudian ketika anak lahir, di masa jahiliah itu tidak dibunuh, sekarang kita diaborsi sebelum lahir sudah dikeluarkan, kemudian dibunuh. Atau kalau sudah lahir, dicampakkan. Ini dua bentuk kejahilian dahulu yang ada di zaman kita sekarang. Kembali kita kepada kata-kata jahiliyah. Jadi itulah mayoritas dan umumnya manusia dalam kondisi demikian. Karena belum turun hidayah. Datang Islam. Islam yang mengikis habis kejahiliyah. Semenjak Islam datang, maka tidak ada lagi jahiliyah seperti jahiliyahnya di masa jahiliyah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Tidak lagi jahiliyah. Kalaupun nanti ada bentuk-bentuk jahiliyah, tetapi tidak digeneralisir, karena umat ini tidak akan kosong dari ahlul haq. Ya. Umat Nabi Muhammad setiap masa, setiap generasi sampai hari kiamat itu tidak akan kosong dari ahlul haq. Bila mana digeneralisir bahwasan sekarang adalah jahiliyah modern, semua orang dalam jahiliyah, maka ini adalah istilah yang salah. Kita hidup di masa jahiliyah, maka ini sebuah pernyataan yang keliru. Karena umat Nabi Muhammad ini sampai hari kiamat, semenjak Islam tiba, tidak akan mungkin hidup di masa jahiliyah seperti jahiliyah sebelum Islam tiba. Maka kita sangat tidak menyetujui adanya ungkapan beberapa waktu yang cukup lama dahulu, istilah jahiliyah abad ke-20. Jadi abad ke-20 itu yang diistilahkan dengan jahiliyah. Jadi tidak ada satupun yang berada di atas kebenaran. Padahal Nabi mengatakan senantiasa dalam umat ini akan ada apa? Satu kelompok berada di atas kebenaran. Ya. Dimanapun juga. Dan di sana masih mayoritas kaum muslimin dalam keadaan hak. Yang sholat, yang mengumandang, apalagi syiar-syiar Islam muncul tegak, ya, tersebar. Makanya mengungkapkan istilah jahiliyah untuk satu abad atau untuk umat keseluruhannya, ini adalah keberanian yang luar biasa menentang pernyataan-pernyataan Rasulullah SAW, bahwa Nabi menetapkan tidak akan mungkin ada satu generasi pun yang kosong dari ahlul haq. Dan sekarang kita ahlul haq banyak, ya, apalagi sebuah negara, bahwasanya negara ini dengan hukumnya, dengan pemerintahnya, dengan ini adalah negara jahiliyah. Ini terlalu berani dan berlagak bahwasanya dia adalah orang yang paling suci. Bila mana ini muncul dari seorang muslim, dan kita yakin ya, umat Nabi Muhammad pasti banyak kebaikan-kebaikannya, tidak akan mungkin kosong umat ini dari orang yang baik ya. Dan kita melihat contohnya ketika semangat kaum muslimin berinfak, yang mungkin kita merasa heran bagaimana mereka bisa mengeluarkan harta sebegitu besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tanda-tanda kejahilian. Ya. Memang banyak kemungkaran, banyak penyimpangan, tetapi mengungkapkan kata-kata jahiliyah itu yang tidak tepat. Ya. Ini tadi saya sempat teringat kata-kata jahiliyah ini karena dahulu ada orang yang tokoh internasional yang mengungkapkan bahwasanya kita hidup di masa jahiliyah, di masa jahiliyah abad ke-20 ya. Tahun 900-an dahulu mereka mengatakan kita hidup di jahiliyah abad ke-20. Jadi satu abad dari 1900 sampai 2000 itu jahiliyah menurut penilaian dia. Nah, ini keterlaluan. Padahal di masa itu syiar agama, sholat berjamaah, syiar kurban, khutbah dua hari raya, sholat dua hari raya, Jumat, syiar-syiar Islam tegak. Ini apa? Bukankah Islam itu? Syiar-syiar itu Islam, syiar Islam. Lalu diungkapkan istilah jahiliyah. Nah, ini tidak tahu, apalagi memang tauhid, ya. Tauhid tegak walaupun menyebar ke ketidaktahuan atau kejahilan terhadap tauhid, tetapi tetap tegak sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Syiar dakwah mengajak manusia untuk mengibadati Allah semata-mata dan meninggalkan segala macam bentuk peribadatan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit saya ungkapkan jelaskan tentang kata-kata jahiliyah, kemudian kita lanjutkan membaca hadis tadi 4224. Kata Imam Muslim, muhaddatsana Abu Sa'id Al-Asyaj qala haddatsana Abu Usama ha wa haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab yani Tsaqafi ha wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad bin Al-Ala wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Hafs bin Iyad ha wa haddatsana Muhammad bin Amr ibnu Jabala ibni Abi Rawat qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة وأما في حديث شعبة قال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan banyak sanad. Kemudian disebutkan sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan i'tikaf satu hari, ada yang mengatakan i'tikaf satu malam, dan ada yang tidak mengatakan apa-apa, tidak menetapkan waktu. Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berniat i'tikaf di Masjid Haram. Ya. Apa boleh saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Nah, ini sebagian riwayat. Dia mengatakan saya berniat untuk i'tikaf di Masjid Haram satu hari. Ada yang mengatakan saya berniat di Masjid Haram satu malam. Ini perbedaan-perbedaan lafaz yang ada dalam riwayat-riwayat yang banyak tadi, dan tetap apa yang disimpulkan di bab itu tidak akan berubah. Bolehnya orang yang bernazar untuk beribadah sebelum Islam, ya, kemudian nanti setelah masuk Islam dia tunaikan, maka pahalanya besar. Misalnya sebelum masuk Islam dia sudah berencana akan membangun sebuah masjid, insyaallah dia memang membangunnya itu ketika, kan banyak orang-orang muslim yang membangun masjid sekarang ini. Nah, dia memang berniat tiba-tiba Allah berikan dia hidayah. Nah, maka nazarnya yang tadi sebelum masuk Islam itu tetap ditunaikan, dan itu anjuran Nabi. Dan pahala yang ia dapatkan tentu tidak seperti balasan yang dapatkan ketika dia melakukannya saat dia non muslim. Di situ mungkin dia hanya dapatkan kepentingan dunia, dan sedekah infaknya tadi batal. Walau sebesar apapun masjid yang ia bangun, tetapi dia dalam keadaan tidak beriman, tidak diterima oleh Allah. Ya, tidak diterima oleh Allah. Maka tentu di saat dia muslim, Tentu anjuran untuk menunaikan nazar amal baik tersebut sangat besar, seperti yang diisyaratkan oleh Nabi kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Tersisa berapa hadis? 1, 2, 3, 4 hadis. Baik, 4, 2, 2, 5. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Abu Tahir qala akhbarana Abdullah ibn Wahab qala haddatsana Jarir ibn Hazim anna Ayyuba حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران. عمر bertanya kepada Nabi ketika itu dia berada di Ji'rana. Ji'rana ini salah satu tempat di Mekah dan itu batas akhir dari tanah haram. Ya, Ji'rana ini pernah Nabi jadikan dia sebagai miqat. Setelah pulang dari perang Hunain, beliau singgah di Ji'rana, di situ dia berihram kemudian masuk kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Ini salah satu umrah dari 5 umrah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW selama dia jadi Nabi, dia melakukan 1 ibadah haji, 1 kali ibadah haji dan 5 kali ibadah umrah. Salah satunya ini. Ya, salah satunya ini dia. Yaitu umrohnya dari Ji'rana. Nah, sekarang kalau ada yang berangkat haji tanya di mana Ji'rana, maka orang tahu karena terkenal di situ ada masjid, ada tempat untuk melakukan ihram sebagaimana di Tan'im. Ya, Masjid Aisyah juga ada masjid di sana untuk melakukan ihram untuk orang yang berniat umrah. Nabi Umar bertanya kepada Nabi di Ji'rana ba'da an raja'a minat Ta'if. Ketika pulang dari Ta'if, faqala ya Rasulullah inni nadartu fil jahiliyyati an a'tika an a'takifa yawman. Ini tadi yang yawman. Kalau yang pertama tadi Laila. Ya. Fil Masjidil Haram fa kaifa tara? Qala idhhab fa'takif yawman. Ini persis dengan hadis yang pertama tadi. Nabi menganjurkan Umar untuk menunaikan nazarnya. Qal wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad a'tahu jariyatan min al khums. فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب اصواتهم يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجاريه فخلي سبيلها. Ini yang terakhir tadi, itu di luar tema kita. Ya. Nabi SAW dalam perang, pulang dari perang tersebut, dia mendapatkan banyak tawanan perang. Banyak tawanan perang. Kemudian Nabi SAW membebaskan semuanya. Maka ketika Nabi bebaskan semuanya, mereka berteriak gembira. Terjadilah gemuruh suara, hiruk pikuk, kegembiraan yang luar biasa. Dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Baru saja dia dibudak sebagai tawanan perang, seketika Nabi SAW bebaskan mereka semua. Dan Umar mendapatkan, Umar mendapatkan jatah ketika itu seorang budak wanita. Dalam perang itu dia dapatkan budak wanita. Mendengar hiruk pikuk tadi, Umar heran. Ya. Dia bertanya, apa yang terjadi? Maka mereka mengatakan, Nabi SAW membebaskan kami semua. Mendengar Nabi membebaskan sekian banyak orang, Umar berkata kepada anaknya, anakku Abdullah bin Umar, pergi bawa budak yang saya terima tadi, budak wanita, dan pergi kamu menjumpai budak wanita yang bagian saya tadi dan bebaskan dia. Bagaimana dia terpengaruh oleh kebaikan Nabi SAW. Mereka memang selalu mencontoh Nabi. Ya, selalu mencontoh Nabi. Dan ini bagian yang lain dari isi hadis, yaitu begitu besarnya energi pengikutan yang ada di jiwa para sahabat terhadap perbuatan Nabi. Mereka benar-benar total dalam mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi. Ya. Apapun yang diperbuat oleh Nabi, bahkan Nabi pernah memakai cincin besi, mereka pakai cincin semuanya. Nabi pernah sholat dalam menggunakan sendal, mereka pakai sendal. Nabi lepas sendalnya dalam keadaan sholat, mereka lepas semuanya. Begitu sempurna pengikutan mereka terhadap Nabi SAW. Itu yang membuat Umar, Nabi banyak dimerdekakan, jadi punya satu. Maka tentu lebih mudah baginya untuk memerdekakan satu orang tersebut, dan itu diceritakan oleh anaknya. Tersisa 3 hadis lagi dan tidak mungkin kita selesaikan. Mungkin pada awal pekan yang akan datang kita lanjutkan. Sementara beberapa hadis yang telah kita baca menunjukkan apa yang tertera dalam bab orang yang belum muslim kemudian dia bernazar untuk melakukan amal yang baik, ya, amal yang bermanfaat, amal yang bernilai ibadah. Berarti nazar ini itu ada di umat-umat yang lain. Ya, nazar ini ada di syariat yang lain. Seperti Umar di masa jahiliyah bernazar. Ya, artinya nazar itu adalah membebankan diri sendiri untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, sementara dalam Islam menjadi sebuah syariat yang dianjurkan dan bahkan diapresiasi oleh Allah. Dalam surat Al-Insan, Allah mengapresiasi orang yang suka menunaikan nazar. Yufuna bin nadri. Mereka orang-orang yang diberikan kelebihan kebaikan di surga itu, mereka di dunia dahulu menunaikan nazar. Salah satu bentuknya sampai nazar yang mereka rencanakan sebelum Islam, mereka juga dianjurkan untuk menunaikannya setelah mereka masuk Islam. Ini luar biasa yang diambil dari hadis-hadis ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.